kami Ama, siyalah kadong kami, dong at dipakyalah kami, urut maro kami, dan dipamu aho Tuhami, nang marhaso ho tako, ditanong parjalah kami. Las doro